Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ya khadabila rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini, walafu minkum, kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya al-imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam bab al-mujahadah, yakni hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." Apabila ada hamba-Ku yang diri kepada-Ku dengan jarak satu jengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. "Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an." Dan jika dia mau mendekatkan diri kepada-Ku dengan jarak satu hasta, Aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan apabila dia mau mendekatkan diri kepadaku dengan cara berjalan, Aku akan mendekat kepadanya seperti layaknya orang yang berlari-lari kecil. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Telah kita sebutkan ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hadis ini memuat janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dari amalan-amalan ketaatan melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal kebaikan tersebut, apapun bentuk kebaikan itu. Dan tidak akan ada satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mungkin selama ini telah kita ketahui, selama ini telah kita yakini. Tetapi koreksian kepada diri kita masing-masing adalah seberapa jauh kita menerapkan, mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan kita yakini itu, bahwa perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan, baik itu yang memberikan manfaat kepada diri kita pribadi atau yang muta'ajjil memberikan manfaat kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan membalasnya. Entah manusia mengetahuinya atau tidak. Entah manusia menganggapnya atau tidak. Selama amalan tersebut ternilai sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Dan bukan hanya dibalas satu banding satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas, mengganjar amalan soleh tersebut lebih banyak dibandingkan apa yang kita lakukan. Minimalnya satu dibalas tujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalnya satu dibalas dengan tidak terhingga. Seperti yang disebutkan di dalam banyak dalil. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui ini, benar-benar mengamalkan apa yang kita yakini ini, maka seharusnya tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kegelisahan atau rasa kecewa saat kita melakukan satu kebaikan tetapi tidak mendapatkan respon apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya bukan respon mereka yang kita harapkan. tapi balasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan menjadikan kita lebih mudah untuk mengamalkan sesuatu dengan ikhlas. Ya memang teorinya mudah berbicara tentang ikhlas, tapi pengamalannya, kalau kita yakin Allah akan membalas, maka kita lepaskan semua ketergantungan kepada manusia. Tidak perlu harus ada timbal balik, tidak perlu harus ada mendengar terima kasih dari apa yang dia berikan, tidak perlu. Dia harapkan semua balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena pasti innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, semuanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan itu pasti masyaallah rahimani orang. Nah, sedemikian ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Taala kepada kita. Lantas apa? Bermalas-malasan tidak mau untuk berbuat kebaikan. Padahal kita yakin bahwa balasan itu pasti akan dapat. Sebagaimana contoh saja, kita baru selesai dari bulan Ramadan. Amalan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang paling besarnya? Berpuasa. Ketika kita mulai puasa di pagi hari, yakin tidak bahwa nanti akan datang waktu iftar, akan datang waktu berbuka, kita pasti berbuka di sore hari ketika matahari tenggelam, yakin? Yakin. Maka kita jaga puasa itu supaya bagaimana caranya sampai bisa berbuka dan puasa satu hari itu sah. Bisa kita kerjakan dengan baik. Kenapa kita bisa menjaga puasa itu agar berkualitas? Berusaha menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang dapat mencacatinya, yang dapat membatalkan puasa kita tersebut. Karena kita yakin bahwa waktu iftar akan datang. Nah, seharusnya demikian juga dalam semua amal kebaikan. Kita yakin balasan itu ada, balasan itu akan diberikan. Kalau sudah yakin, maka jaga amalan soleh itu. Diperbaiki, dibersihkan dari segala sesuatu yang bisa mencacatinya. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan ilmunya sekarang, tapi prakteknya belum tentu nanti setelah ini kita bisa lakukan. Bagaimana caranya? Layaknya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu adalah makhluk yang perlu proses. Makhluk yang perlu tahap untuk mencapai sesuatu. Dan agar kita bisa melakukan apa yang kita yakini itu tadi, juga perlu riyadhah. Semua amalan soleh perlu riyadhah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah memaksa ketika memberikan perintah atau menyampaikan perintah dalam syariat harus segera dikerjakan semuanya oleh para sahabat, tidak. Ada tahapnya. Agar supaya mereka ketika melaksanakannya bisa sempurna. Dan itu perlu dari kecil kemudian ditambah. Ini pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh An-Nawi rahimahullah taala di sini dari hadis Anas bin Malik menambah keyakinan kita untuk kemudian mau melakukan amalan soleh dan menghadirkan amalan soleh tersebut sesempurna mungkin sesuai apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matun fihima katsirun min nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan. Kathirun minan nas, oleh mayoritas manusia. Bukan sejumlah kecil atau bukan sejumlah besar, mayoritas manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala nomor 6412. Ayolah kata filah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di sini terdapat tambahan faidah dan bagaimana rapinya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyusun dalil-dalil. Ketika kita sudah mulai terpacu dengan apa yang disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang keyakinan bahwa balasan itu pasti ada, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala pun tidak kemudian membiarkan kita tanpa ada perangkat pembantu. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa semenjak manusia dia ditakdirkan untuk tercipta sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua perangkat yang dibutuhkan di dalam kehidupannya kepada dia. Jadi nikmat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih menjadi embrio manusia. Dia masih berproses di dalam rahim ibundanya. Allah telah tetapkan nikmat untuk dia. Dan nikmat itu saat dia dilahirkan jumlahnya sangatlah banyak yang kita rasakan. Semenjak lahir sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Jumlahnya sangat banyak. Mustahil untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hai manusia, seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, la tuhsuha. Saya tidak akan pernah kalian mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Nah, dari semua nikmat yang banyak itu, ternyata ada dua nikmat yang besar yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia tanpa terkecuali. Muslimnya kah, kafirnya kah, laki-laki kah, perempuan, anak-anak atau orang dewasa, akan nikmatan tersebut, yaitu nikmat dan nikmat waktu luang. Semua manusia Allah berikan kenikmatan sehat. Jasadnya bugar. Jasmaninya 100% sempurna mendapatkan kekuatan dan semua yang dibutuhkan oleh fisik manusia. Tetapi sayangnya ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, mayoritas manusia melupakan nikmat sehatnya. Ketika dia sehat, dia bisa melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Maka demikian pula pemahamannya adalah ketika dia sehat, dia bisa melakukan semua amalan soleh dan ibadah yang manfaatnya akan kembali kepada dia. Bisa, dia mampu. Tapi lupa dia dengan nikmat sehat tersebut. Karena ketika datang nanti masa sakitnya, di mana kesehatannya sudah tidak lagi sempurna, maka kesempatan dia untuk melakukan amalan soleh pun juga berkurang. Dan ketika datang sakit, manusia itu akan mengetahui betapa mahalnya, betapa besarnya nikmat sehat. Dan memang demikian. Itu sudah sebuah kaidah yang umum, kaidah yang pasti. Seorang itu tidak akan bisa merasakan sesuatu sebagai pemberian berharga kecuali ketika dia telah kehilangan sesuatu itu. Saat dia memilikinya, saat dia mendapatkannya, mungkin dia belum menyadari kalau ini bernilai tinggi. Kecuali ketika dia telah kehilangan sesuatu itu, baru dia mengerti betapa mahalnya sesuatu yang diberikan kepadanya itu, sesuatu yang dia miliki itu. Baik. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, bukan tidak ada contoh yang kemudian mengingatkan kita tentang betapa nikmatnya, betapa mahalnya kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sudah banyak contohnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sudah menegur kita dengan penyakit. Merasakan sakit ini, merasakan sakit itu, sudah isyarat. Sampai pun itu mungkin sakit yang ringan, itu sudah menghalangi kita dari aktivitas yang biasa kita lakukan. Ayyuhallazina fil rahimani wa rahmukumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita masih ingat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua kita untuk benar-benar memperhatikan 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, biasa diterjemahkan dengan demikian, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ambil 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Tapi kalau kita perhatikan lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bahwa perintah beliau adalah untuk benar-benar kita menggunakan dan memanfaatkannya. Nabi SAW menggunakan lafaz ightanim. Lafaz ightanim adalah pecahan dari kata ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Kira-kira ghanimah itu bisa didapatkan dengan banyak jalan atau tidak? Tidak. Ghanimah bisa didapatkan hanya dengan satu jalan, yaitu berperang. Ada peperangan baru ada ghanimah. Ketika setelah kita selesai berperang, kita mendapatkan harta rampasan perang, telah dibagikan, kita mendapatkan bagian itu. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana perasaan kita ketika mendapatkan ghanimah tersebut? Tentu berbeda dibandingkan kita mendapatkan itu, misal dengan usaha perdagangan, dengan membeli. Barangnya sama. Bisa kita dapatkan di pasar? Bisa. Bisa kita membelinya? Bisa. Tapi berbeda saat kita dapatkan dengan membeli, dengan ketika kita mendapatkannya setelah berperang. Berbeda rasanya, demikian juga berbeda perasaan dan berbeda dorongannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan demikian. Ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Manfaatkan 5 itu sebagaimana kalian mendapatkan harta rampasan perang. Di antara 5 tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 di antaranya adalah sehatmu sebelum sakit. Manfaatkan masa sehat sebelum nanti datang sakit. Maka kenikmatan sehat itu sebagai sebuah ghanimah, layaknya sebagai sebuah ghanimah. Kita akan benar-benar menjaganya, kita akan benar-benar mengetahui betapa besar nilainya karena harus diperjuangkan. Sebelum hilang nikmat itu kemudian datang rasa sakit. Dan yang kedua yang berkaitan dengan hadis ini, apa yang disebut oleh Nabi SAW? Waktu luangmu sebelum datang masa sempit. Waktu luang sebelum datang masa sempit. Maka 2 yang disebut oleh Nabi SAW di sini tercakup di dalam perintah Nabi SAW tentang menjaga 5 perkara itu tadi. Karena 5 hal tadi seandainya telah hilang dari manusia, dia berusaha untuk mendapatkannya kembali, kebanyakannya mereka tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegur bukan dengan satu teguran langsung keras, tidak. Dengan hikmahnya kalau menegur manusia itu sedikit demi sedikit. Satu ditegur dengan lembut, tidak bisa ditambah. Tidak bisa lagi ditambah. Tidak bisa lagi ditambah. Baru ketika benar-benar dia tidak bisa merasakan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan binasakan dia. Ini kaidah yang namanya istidraj. Di mana Allah Subhanahu wa taala saat melihat ada hambanya yang justru dia manfaatkan nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala binasakan dia, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan, termasuk dengan ditambah rizkinya, ditambah mudah ekonominya. Itu juga peringatan. Jangan kemudian dikira, oh berarti ini jalan yang benar, ini jalan yang harus saya tempuh, tidak. Itu justru teguran lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap terlena saat maksiat, lebih lebar dunia menjadi lebih mudah kita dapatkan. Hati-hati. Sore Subhanahu wa taala tidak boleh memanfaatkan dunia. Gunakan meraih akhirat. Dunia ini untuk mengatur, tidak dimasukkan di dalam hati. Tidak. ini yang kemudian kita terlena. Dibandingkan dengan itu. Puncaknya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang dilemparkan umpannya. Ditangkap ikan-ikan yang ada di dalam air itu. Profesional mancingnya. Masuk kan? Kita nangnya bergerak karena umpan dikati oleh ikan. Apa yang akan dia lakukan? Diulur dulu sedikit tanpa benangnya. Ikan itu mantap. Biasanya dia harus mencari, harus berkejar-kejaran dengan makanan yang ini ada di depannya, makanan yang nikmat. Dihentakkan dengan kuat pancing itu sehingga benar-benar apa namanya? Kait dengan kuat. Mulai menikmati nikmat dunia karena kemaksiatan, karena dosa akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah. Sampai ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala akan hantam dengan kebinasaan. Allahu taala a'lam. Kita baca rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan dilalaikan oleh mayoritas manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ay ya'ni anna hadainil jinsaini minan ni'am maghbunun fihima katsirun minan nas, ay maghlubun fihima. Di mana dua kenikmatan ini, dua jenis nikmat dari sekian banyak nikmat yang ada, kebanyakannya dilalaikan oleh manusia. Maksudnya apa? Dia terlena dengan dua nikmat tersebut. Wa huma as-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat. Sahihan kana qadiran 'ala ma amara ya'lamu. Seorang manusia, kalau dia dalam kondisi sehat yang sempurna, dia mampu untuk mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Baik. Wa kana qadiran 'ala ma nahahullahu anhu an yatrukahu, dan juga dia mampu untuk melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada dua pilihan. Perintah Allah dilakukan atau larangan yang harus ditinggalkan malah dia lakukan. Ketika dia sehat dia melakukan mana katanya. Kalau ketakwaannya, keimanannya, dia akan berusaha melakukan larangan ditinggal. Tetapi kalau lemah keimanan ketakwaannya, lemah penjagaannya dari hal-hal yang merugikan, yang membinasakan dia, maka justru perintah itu akan dia sia-siakan, dia akan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa kadzalika al-faraghu idza kana indahu ma ya'wihi wa ma yakfihi min ma'unatin fa huwa mutafarriqun. Demikian juga al-faragh, waktu luang. Kalau dia memiliki segala sesuatu yang telah mencukupi hidupnya, segala sesuatu yang dia butuhkan, maka kebiasaannya dia akan menggampangkan waktu-waktu yang ada. Beda dengan seorang yang apa namanya kepepet kebutuhan. Dia benar-benar butuh ini, butuh itu, maka dia akan mengusahakan bagaimana caranya mendapatkan kebutuhan itu. Beda dengan orang yang sudah dapat. Ah, sudah dapat ini, sudah dapat itu. Masih santai. Nah, gambaran ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kebanyakan manusia akan terlena saat dia telah mendapatkan nikmat. Ini dimaksud bukan banyak-banyaknya apa namanya materi dunia, tidak. Tapi bagaimana hati kita ini memandang dunia tersebut. Kalau hati kita ini adalah hati yang lemah, sebanyak apapun nikmat duniawi, materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan selalu merasa kurang. Berbeda dengan orang yang hatinya tidak ada dominasi dari materi-materi dunia. Dia dapat sesuatu yang mencukupi hidupnya, sesuatu yang bisa membuat badannya tegap, sesuatu yang bisa mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu akan dianggap sebagai sebuah nikmat besar. Maka sisa waktunya adalah sisa waktu yang luang, bisa dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Nah, kalau orang hatinya sudah keinginannya hanya dunia saja, punya harta banyak dia, punya kedudukan yang tinggi dia, jabatan yang bagus di tengah-tengah masyarakatnya, dia akan belum puas dengan itu, masih akan menambah materinya, menambah tinggi jabatannya, menambah baik posisinya, dan seterusnya. Tidak akan pernah puas. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamla'u fahu illa turab. Tidak akan pernah kenyang dia, dan tidak akan ada yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah, yaitu sudah mati, dipendam di dalam tanah, baru selesai hasratnya untuk menambah materi-materi duniawi. Taib. Fa idza kana al-insanu farighan sahihan fa innahu yaghbunu katsiran fi hadza. Kalau seorang itu dalam kondisi luangnya banyak, kesehatannya sempurna, seringnya dia akan lupa dengan nikmat tersebut. Li anna katsiran min awqatina nudhayyi' bila faidah. Karena kebanyakan kita pun pasti akan melakukan demikian, menghabiskan waktu tanpa ada manfaat sama sekali. Wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa faragh. Padahal kita dalam kondisi sehat, kita dalam kondisi tidak ada halangan apapun, kita banyak waktu luang. Wa ma'a dzalik nudhayyi' 'alaina katsiran. Tapi kita terlampau banyak menyia-nyiakan waktu. Baik, walakinna la na'rifu hadzal ghubn fid dunya. Tapi sayang sekali, kebanyakan kita, hatta orang-orang yang beriman, tidak tahu yang namanya ghubn. Tidak tahu yang namanya menyia-nyiakan nikmat itu ketika dia masih ada di dunia. Tapi semua manusia pasti akan merasakan betapa besarnya semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mati. Dalilnya banyak dan sudah sering kita bacakan di majelis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika telah datang kepada manusia itu kematiannya, maka barulah dia akan sadar dan dia akan berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku kepada kehidupan dunia. Kenapa dia minta dikembalikan ke dalam kehidupan dunia? Dia tahu bagaimana mahalnya nikmat sehat, dia tahu bagaimana mahalnya nikmat waktu luang. Sehingga yang dia lakukan bukan apa namanya untuk menambah umur dan demikian, tapi alasan yang dikemukakan oleh dia adalah la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, aku akan beramal, melakukan amalan-amalan soleh fi ma taraktu, yang dahulu aku tinggalkan. Ini alasan yang dia kemukakan di sisi Allah. Semua mayit, bahkan bisa jadi kita pun akan demikian, karena Allah sebutkan secara umum. Setelah kematian baru kita akan mengingat, oh, saya belum melakukan ini, saya belum melakukan itu, amalan ini kemarin terlewat, amalan ini kemarin belum sempurna. Itu kalau sudah datang kematian, baru semua kita akan berharap. Tapi ketetapan Allah adalah ketetapan yang pasti, bahwa siapa yang sudah datang kematiannya, niscaya tidak akan pernah dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia. Tidak akan mungkin seorang yang sudah datang matinya, dia bisa hidup kembali. Tidak akan mungkin. Maka ma'asyallahu rahimani wa rahmukumullah, darud dunia, kehidupan dunia, adalah daru amal, tempat untuk kita memperbanyak amalan. Sebetulnya ini kita sudah tahu semuanya. Sekarang ini waktu kita untuk beramal, tapi realitanya, apakah kita benar-benar melakukan amalan soleh itu atau tidak? Pertanyaan ini harus kita hadapkan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakannya? Coba tanyakan ketika engkau sendirian, terlepas dari penatnya kehidupan dunia, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Tanyakan pertanyaan ini, apakah engkau juga akan kemudian apa namanya menyesali waktu luang, menyesali kesehatan yang selama ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana fitnah dunia dan fitnah keluarga serta anak-anak kita. Kata Allah, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia akan bertanya setelah datang matinya, rabbi laula akhartani, ya Allah, kenapa engkau tidak akhirkan? Maksudnya, kenapa engkau tidak tunda kematian yang datang ini? Dia sudah tahu malaikat datang. Kalau seorang sudah melihat malaikat maut, dia bisa merasakan hadirnya malaikat maut, berarti mati itu sebentar lagi. Tidak mungkin kemudian malaikat maut datang sebentar beralasan, tidak bisa. Tidak bisa. Pasti akan datang matinya. Nah, sebelum kemudian kau akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Laula akhartani, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematian ini?" Balik malaikat maut. Jangan mencabut nyawa saya. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Keinginanku hanya dua. Aku akan bersedekah sebanyak mungkin dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi artinya beramal. Ma'asyul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah, kita tutup dengan pesan beliau. Walihada yang bagi lil insan al-aqil. Oleh karena itu sepantasnya bagi seorang yang berakal. Kita semua berakal. Kita semua memengerti, kita semua memahami. Maka kata beliau rahimahullah, an yantahiza fursata as-sihhati wal farad. Untuk benar-benar memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat yang kita miliki. Bi ta'atillah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi qadri ma yastati'u, sesuai kemampuan dia. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Enggak usah lihat orang lain, oh dia bisa seperti itu. Itu hanya motivasi. Lakukan sesuai yang engkau mampu. Saya mampu bersedekah dengan jumlah demikian. Bersedekahlah. Tidak ada patokannya bersedekah harus dengan nilai yang banyak. Para salaf dahulu, mereka saking semangatnya bersedekah, setiap hari mereka bersedekah meskipun hanya sepotong bawang putih atau sepotong bawang merah diberikan kepada tetangganya. Itu sudah sedekah. Dan ini tidak mereka lewatkan. Artinya apa? Sedekah bukan dengan jumlah yang besar, bukan jumlah tertentu, dan bukan juga harus dengan uang. Tapi hal-hal remeh yang kita berikan dengan niat sedekah itu sudah bernilai sedekah yang kita lakukan. Maka berikan apa yang bisa kita berikan. Tayyib. In kana qari'an lil Qur'an, kalau engkau mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, falyukthir qira'atal Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an itu dengan lebih sering, lebih banyak. Kita bisa membaca Al-Qur'an? Bisa. Buka Al-Qur'an itu setiap hari. Baca sebanyak mungkin. Karena tidak ada ruginya kita membaca Al-Qur'an. Satu huruf akan dibalas berapa oleh Allah Subhanahu wa taala? Minimalnya 10. Maksimalnya ratusan kali lipat, bahkan ratusan ribu kali lipat itu dari satu huruf. Dan kita tidak mungkin membaca Al-Quran itu hanya satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim sudah berapa ratus kebaikan yang akan kita dapatkan, jutaan kebaikan dari satu lafaz itu. Tayyib. Kemudian wa in kana la ya'riful qira'ah, kalau dia beralasan saya belum bisa membaca Al-Quran, maka bukan berarti kesempatan itu hilang. Kata beliau rahimahullah, yukthir min dzikrillah, kalau hari ini belum bisa baca Al-Quran, minimal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa? Banyak. Dan itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka raqaban min dzikrillahi azza wajal. Hai manusia, senantiasa jadikan lisanmu ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada susahnya sambil jalan subhanallah, subhanallah. Tidak ada susahnya ke sana kita mengerjakan aktivitas astaghfirullah, astaghfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu zikir ringan kita ucapkan. Perbanyak mengucapkan itu sehingga lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mungkin, tidak bisa, katakanlah, kata beliau rahimahullah, fa idza la kana la yumkinuhu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Berzikir tidak bisa juga. Minimalnya engkau perhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau engkau lihat saudaramu melakukan amalan kebaikan, dukung dia. Berikan motivasi kepada dia. Kalau engkau lihat dia terjatuh ke dalam kemaksiatan dosa, atau dia sedang dihinggapi rasa malasnya, berikan motivasi. Ingatkan dia. Au yabdhulli ikhwanihi kullama yastati'u min ma'unatin wa ihsan. Atau berikan bantuan kepada siapapun yang bisa engkau bantu. Berikan bantuan kepada mereka. Berikan kemanfaatan kepada mereka. Fakullu hadihi khairatun kathiratun tadhhabu alaina sudan. Banyak sebetulnya pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi kebanyakannya hilang kesempatan itu, sudan, sia-sia, tidak kita manfaatkan. Fal insanul aqil huwallazi yantahisul furus. Seorang manusia yang berakal, yang mampu mempergunakan akalnya dengan baik, adalah dia yang bisa memanfaatkan waktu luangnya. Tayib. Ini pesan terakhir dari beliau rahimahullahu taala. Dan kalau kita lihat sirah beliau, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah ta'ala, kita akan kagum bagaimana beliau itu benar-benar memanfaatkan waktu dan tidak membiarkan waktu beliau terbuang sia-sia. majelis ilmu, ta'lim yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Saimin itu bukan hanya satu kali dalam satu hari. Beberapa majelis. Bahkan beliau punya majelis yang dibuka dari awal tidak pernah terputus terus sampai beliau meninggal. Beliau punya majelis fatwa berapa? Banyak. Majelis fatwa di sini, majelis fatwa di sana, buka fatwa dengan ini, buka fatwa dengan itu, pertemuan dengan ini, mengurusi lembaga ini, mengurusi lembaga itu. Banyak yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah. Bukti nyata dari itu, coba berapa karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin yang kita tahu? Hampir mayoritas adalah karya beliau, tulisan beliau, fatwa beliau rahimahullah ta'ala, nasihat-nasihat beliau rahimahullah ta'ala. Itu bukti bagaimana beliau memanfaatkan waktu dengan baik. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengambil contoh itu dari para salaf. Para salaf dahulu juga mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya. Sehingga tidak jarang kita dengar seorang imam, dia baru masuk Islam sebetulnya di masa tuanya, bukan dari kecil. Dia masuk Islam di masa tuanya, tapi sekarang meninggalkan peninggalan kitab-kitab yang berjilid-jilid banyak ya. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala, beliau saking memanfaatkan waktunya, tidak mau waktunya itu hilang dengan sia-sia. Saat beliau masuk ke kamar mandi, ini kan biasanya waktu kita tidak pernah apa namanya ingat dengan ilmu, iya, saat di kamar mandi, tapi beliau manfaatkan itu. Ketika beliau berada di dalam kamar mandi, beliau akan perintahkan anaknya Abdurrahman Ibn Abi Hatim untuk di luar membaca riwayat-riwayat ayahnya. Jadi tetap murojaah. Beliau tidak ingin waktu buang airnya, waktu mandinya di dalam kamar mandi itu sia-sia tanpa ilmu. Jadi beliau kerjakan amalan-amalan kholak dalam kondisi anaknya di luar membaca riwayat. Sebagai tambahan adab kepada anaknya dan juga sebagai apa namanya usaha untuk memaksimalkan waktu yang beliau miliki. Demikian juga yang lain, kalau kita buka sirah para salaf, banyak sekali contoh-contoh yang demikian. Bagaimana bisa mereka meninggalkan contoh-contoh itu? Kita tidak akan mungkin bisa. Sudah berapa jilid kitab yang kita karang? Sudah berapa ilmu yang kita sampaikan? Ini tidak sebanding dengan apa yang diamalkan oleh para salaf. Maka ma'asyulahu rahimani wa rahimakumullah, minimalnya ketika kita tidak bisa 100% meniru mereka, jangan lupakan 2 atau 5%-nya. Kita berusaha untuk memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Tayyibullahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Nabi SAW, beliau tetap berusaha untuk beribadah meskipun beliau sebagai orang yang terbaik, sampai kaki beliau pecah berdarah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.